Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. فهذا المجلس الثالث عشر في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب وسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. الحمد لله segala puji bagi Allah رب semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian, para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini adalah majlis yang ke-13 dari pembacaan kitab Tafsirun Nasik bi Ahkamil Manasik yang dikarang oleh guru kami yang mulia Muhaddits Kota Madinah. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah. Dan masih kita pada pembahasan miqat-miqat yang berkaitan dengan tempat dan miqat-miqat yang berkaitan dengan waktu. Syekh mengatakan setelahnya, wala yushkilu ala dhalika aydan itlaqul jam'i ala aqalla min thalathati ashhur. Syekh menyebutkan sebelumnya bahwasanya miqat yang berkaitan dengan waktu bagi jamaah haji adalah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini dinamakan dengan al-mawaqit az-zamaniyah, miqat-miqat yang berkaitan dengan waktu. Inilah waktu jamaah haji untuk melakukan ihram. Inilah waktu jamaah haji untuk melakukan ihram. Yaitu 2 bulan berapa hari? 2 bulan 10 hari. Baik. Di dalam bahasa Arab sesuatu dinamakan ashur, ya, bulan-bulan apabila lebih dari tiga pada asalnya. Ya, sesuatu dinamakan ashur apabila lebih dari tiga bulan, yaitu tiga bulan atau lebih. Itu asalnya. Tetapi di sini bulan-bulan, tetapi ternyata hanya 2 bulan 10 hari. Kenapa dinamakan dengan bulan-bulan? Padahal hanya berapa? 2 bulan 10 hari. Harusnya kalau bulan-bulan, yaitu bulan-bulan haji, 3 bulan atau lebih. Itu asalnya. Asalnya kalau dinamakan dengan bulan-bulan, yaitu jamak, 3 bulan atau lebih. Tetapi setelah ya dijelaskan oleh Syekh, ternyata bulan-bulan haji hanya 2 bulan 10 hari. Bagaimana bisa demikian? Syekh mengatakan tidak masalah yang demikian. Ya, tidak masalah menamakan sesuatu kurang dari 3 atau sesuatu kurang dari 3 bulan dengan jamak. Kemudian Syekh setelahnya menyebutkan dalil. Jadi tidak masalah kurang dari 3 bulan dinamakan dengan bulan-bulan. Di sana ada dalil-dalil yang mendukung hal ini. Liqaulillahi azza wa jal, yang demikian karena firman Allah azza wa jal, faqad saghat qulubukuma, faqad saghat qulubukuma, maka telah miring hati-hati kalian berdua. Wa innama huma qalban, dan keduanya hanya memiliki 2 hati. Ayat ini yang berbicara tentang 2 orang di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Hafsah dan juga Aisyah. Ya, Hafsah dan juga Aisyah. Allah mengatakan, faqad saghat qulubukuma, maka sungguh telah miring dua hati-hati kalian. Maka sungguh telah miring hati-hati kalian. Qulub di dalam bahasa Arab ini berarti lebih dari dua, tiga atau lebih. Kalau qalbun artinya adalah satu hati. Kalau qalbani atau qalbaini berarti berapa hati? Dua hati. Kalau qulub berarti lebih dari dua. Allah mengatakan, faqad saghat qulubukuma, sungguh telah miring hati-hati kalian berdua. Padahal di situ hanya ada Aisyah dengan Hafsah. Berarti punya berapa hati? Punya dua. Tetapi Allah mengatakan qulubukuma, hati-hati kalian. Berarti terkadang kurang dari tiga, tetapi menggunakan lafaz jamak. Kurang dari tiga, tetapi menggunakan lafaz jamak. Sebagaimana dalam bulan-bulan haji juga demikian. Ya, kurang dari tiga bulan, tetapi menggunakan lafaz jamak. Kemudian beliau mendatangkan dalil yang lain. Wa qawlihi wa Dawuda wa Sulaimana id yahkumani fil harthi id nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna lihukmihim syahidin. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman. Allah mengatakan yang artinya, dan Dawud dan Sulaiman ketika keduanya menghukumi di dalam masalah tanaman. Karena saat itu ada kasus, ada dua orang datang kepada Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman. Ya, salah satunya memiliki tanaman atau kebun, yang satunya memiliki kambing. Dan kambingnya merusak tanaman tersebut. Artinya dua orang ini bersengketa, berselisih, karena kambing temannya ini merusak tanamannya. Keduanya datang kepada Dawud dan juga Sulaiman, Nabi Dawud dan juga Sulaiman. Kemudian oleh Nabi Dawud alaihissalam, ya beliau memutuskan bahwasanya kambing yang merusak tadi menjadi milik pemilik kebun. Ya, kambing yang merusak tadi menjadi milik pemilik kebun. It nafashat fihi ghanamul qaum, ketika kambing-kambing tadi bertebaran atau dan merusak tanaman-tanaman tadi. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami melihat dan juga menyaksikan hukum mereka. Perhatikan di sini, dan kami yaitu Allah azza wajalla menyaksikan hukum mereka, yaitu keputusan yang diambil oleh Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman. Perhatikan, yang menghakimi atau yang memutuskan putusan tadi siapa? Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman. Berarti berapa orang? Dua orang. Tapi Allah di sini mengatakan li hukmihim, karena hukum mereka, dan mereka berarti lebih dari dua. Jadi penggunaan jamak kadang digunakan kurang dari tiga. Faqad jaa bihi atau faqad jaa fihi itlaqu dhamiril jam'i 'alal itsnain, maka sungguh telah datang di dalamnya pemutlakan, ya kata ganti jamak. Kata ganti jamak atas dua orang. Wa min itlaqi lafdzil jam'i 'alal itsnaini qaulullah azza wajal fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Dan di antara pemutlakan lafaz jamak atas dua adalah firman Allah azza wajal, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sulus. Apabila orang tersebut memiliki saudara-saudara, maka ibunya seperenam. Ini di dalam masalah pembagian warisan. Apabila orang tersebut memiliki saudara-saudara, maka ibunya dapat jatah berapa? Seperenam dari harta warisan. Li'annal umma tuhjabu minas thuluthi ila sudus bithnaini fa'akthara minal ikhwah. Karena yang namanya yaitu ibu, itu dihajab, dihalangi dari sepertiga menjadi seperenam dengan dua orang saudara atau lebih. Ya, apabila di sana ada dua orang saudara, itu orang yang meninggal tersebut punya dua orang saudara minimal, maka ibunya yang seharusnya dapat sepertiga menjadi dapat seperenam. Ya, ini namanya hajab, yaitu dihalangi karena si mayit memiliki saudara. Baik. Dan di sini ya ikhwah disebutkan ikhwah, dan ikhwah dalam bahasa Arab ini jamak. Ikhwah di dalam bahasa Arab ini jamak, yaitu tiga atau lebih. Tetapi di dalam syariat, ya seandainya di sana cukup ada dua orang saudara, maka ini sudah bisa menghalangi seorang ibu dari yang seharusnya dapat sepertiga menjadi seperenam. Kemudian wa aidan fa min itlaqi syai' ala ba'dihi qaulullah azza wajal faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa innama huma yawmun wa nisfu yawm. Kemudian Syekh menjelaskan kembali, dan di antara contoh pemutlakan sesuatu atas sebagian, ya terkadang dimutlakan sesuatu atas sebagian, adalah firman Allah azza wajal, maka barang siapa yang bersegera di dalam dua hari maka tidak ada dosa baginya. Ini di dalam masalah nafar awal dengan nafar tsani. Ya, nafar awal ini orang yang meninggalkan Mina pada tanggal 12. Meninggalkan Mina pada tanggal 12. Ini tidak masalah karena Allah mengatakan, maka barang siapa yang bersegera pada dua hari, fala itsma 'alaihi, dia tidak berdosa. Jadi yang ingin nafar awal tidak masalah dan tidak berdosa. Karena Allah mengatakan, maka barang siapa yang bersegera pada dua hari, tidak ada dosa baginya. Perhatikan, Allah menamakan dua hari. Menamakan berapa hari? Dua hari. Padahal kata Syekh, aslinya hanya satu hari, ya ditambah setengah, yaitu satu setengah hari. Bagaimana satu setengah hari? Yang pertama, tanggal 12. Ya, tanggal 12 berarti satu hari. Kemudian setengah hari adalah pada tanggal 12. Karena pada tanggal 12 mulai melempar jamrah adalah setelah zuhur. Dan mereka harus meninggalkan Mina sebelum maghrib. Mereka harus meninggalkan Mina sebelum maghrib. Berarti cuma setengah hari. Jadi aslinya tanggal 12 ditambah setengah hari tanggal 13. Tetapi Allah mengatakan yaumaini, Allah mengatakan dua hari. Berarti ini termasuk memutlakkan sesuatu di atas sebagiannya. Baik, oleh karena itu tidak masalah ya. Dua bulan 10 hari dinamakan dengan bulan-bulan haji. Meskipun itu hanya dua bulan 10 hari, tetap kita namakan dengan bulan-bulan haji. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan, kenapa dinamakan bulan-bulan haji padahal hanya dua bulan 10 hari. Sehingga mereka lebih menguatkan bahwasanya bulan-bulan haji adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Syawal, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Jadi Dzulhijjah semuanya dinamakan dengan bulan-bulan haji, ya. Tapi yang kuat seperti yang disebutkan oleh Syekh bahwasanya, dan ini yang datang dari sebagian sahabat, ya, bahwasanya bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dengan 10 hari di bulan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, kemudian Syekh mengatakan walau ahrama bil haji fi ghairi ashhurihi sahha ihramuhu wa fasakhahu ila umrah. Seandainya ada seseorang di antara kita melakukan ihram haji di luar bulan haji. Ya, bulan haji sudah kita ketahui miqatnya, yaitu bulan Syawal, dan diawali dengan malam yang pertama. Ya, yaitu pada malam hari raya Idul Fitri, ini adalah awal bulan Syawal. Kemudian diakhiri dengan malam hari raya Idul Adha. Dua bulan 10 hari. Seandainya ada di antara kita yang melakukan ihram di luar bulan haji. Seperti misalnya orang yang ihram di bulan Ramadan. Ya, karena banyak orang yang umrah di bulan Ramadan, karena memang di antara keutamaannya orang yang umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada yang datang ke sini dari Indonesia di bulan Ramadan, ya kemudian umrah di bulan Ramadan, niatnya ingin melakukan haji tamattu. Niatnya ingin melakukan haji tamattu, yaitu di sini kemudian tinggal di Mekah menunggu sampai bulan haji. Tamattu'nya sah atau tidak? Tamattu'nya tidak sah. Kenapa? Karena dia melakukan umrahnya di luar bulan haji. Kalau dia ingin bertamattu', yaitu umrah dilanjutkan dengan haji, dan niatnya adalah haji tamattu', harusnya umrohnya dilakukan di bulan haji yang diawali dengan tanggal 1 Syawal malam hari raya Idul Fitri, ya. Ini maksudnya. Seandainya terjadi dia melakukan umrohnya di bulan Ramadan, maka sahha ihramuhu, maka ihramnya tetap sah tetapi diganti ke umrah. Tetapi ihramnya diganti ke umrah. Misalnya, kalau tadi adalah tamattu. Ya, tadi contohnya adalah tamattu. Seandainya ada yang ingin melakukan haji ifrad. Melakukan haji ifrad dan dia datang ke sini pada bulan Ramadan. Jadi niatnya haji ifrad pada bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, kalau tadi tamattu, kalau sekarang ifrad. Ya, niatnya dia melakukan haji ifrad dan datang ke sini, ya, ke Mekah pada bulan Ramadan. Maka dalam keadaan demikian ihramnya tetap sah tetapi diganti niatnya ke apa? Ke umrah. Jadi tidak dianggap haji. Dianggap ihram yang dia lakukan dari miqat sebagai apa? Ihram umrah. Fatafa wa sa'a wa halaqa wa qassara aw qassar wa tahallala. Maka silahkan dia melakukan tawaf, melakukan sa'i, kemudian mencukur habis rambutnya atau memendekkan, kemudian setelah itu tahallul, ya. Jadi dianggap apa yang dia lakukan di bulan Ramadan tadi bukan haji ifrad, tetapi itu adalah umrah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Ini maksud Syekh. Wala alaqata li hadhil umrati bit tamattu' alladhi huwa ahadu ansakil haji ats-tsalatsah. Dan tidak ada hubungan antara umrah yang dilakukan ini dengan tamattu yang merupakan salah satu di antara tiga cara melakukan haji. Li'anna hadzal muhrim lam yufridil umrata fi ashuril hajj, karena orang yang ihram tadi tidak melakukan umrah pada bulan-bulan haji. Maka dianggap itu adalah bukan tamattu, tetapi itu adalah umrah biasa. Kemudian Syekh menjelaskan, wa ammal ashhurul hurum allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi qawlihi inna iddata shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Baik, setelahnya Syekh menjelaskan tentang ilmu tambahan di sini. Jadi tidak berkaitan dengan miqat, ya, tetapi ilmu tambahan. Ini adalah termasuk kedermawanan di dalam masalah ilmu. Terkadang sesuatu tidak berkaitan dengan materi tetapi ditambah, ya, oleh para ulama, maksudnya adalah untuk tambahan ilmu dan juga masuk di dalam kedermawanan ilmu. Syekh mengatakan, dan adapun bulan-bulan haram yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di dalam kitab Allah, hari ketika Allah menciptakan langit dan juga bumi, di antaranya adalah 4 bulan merupakan 4 bulan haram. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwasanya jumlah bulan di sisi Allah ada 12. Jadi yang menentukan 12 bulan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, di dalam kitab Allah, semenjak Allah menciptakan langit dan juga bumi, yang namanya bulan ada 12. Minha arba'atun hurum, di antara 12 tersebut ada 4 bulan yang merupakan bulan haram. Ada 4 bulan yang merupakan bulan haram. Nah, bulan haram atau bulan-bulan haram ini lain dengan bulan-bulan haji. Ya, lain maknanya. Kalau bulan haji adalah waktu yang digunakan oleh jamaah haji untuk melakukan ihram. Kalau bulan-bulan haram, maka bulan-bulan yang dilarang di dalamnya untuk berperang. Ya, bulan-bulan haram, ya, ini adalah bulan-bulan yang dilarang, ya, di dalamnya untuk melakukan peperangan. Ada sebagian bulan haji yang termasuk bulan haram. Ada sebagian bulan haji yang termasuk bulan haram, tetapi tidak semua bulan haram termasuk bulan haji. Saya sebutkan di sini atau disebutkan oleh Syekh, fahiya dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab. Jadi masuk dengan bulan-bulan haram yang jumlahnya ada berapa tadi? 4 adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dengan Rajab. Ini adalah 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan juga Rajab. Salatatun sardun wa wahidun fardun. Tiga di antaranya berturut-turut. Itu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram. Ini tiga bulan di antaranya berturut-turut. Wa wahidun sardun, dan satu bulan menyendiri. Yaitu apa? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini menyendiri dari tiga bulan yang lain. Fa Rajabun fi wasthil 'am wa huwa munfaridun an ghairihi min baqiyatil ashhuril hurum. Maka bulan Rajab ini letaknya di pertengahan tahun, dan dia sendiri, yang menyendiri dari bulan-bulan haram yang lain. Wa tsalatsatul mutawaliyah hiya syahrul ladzi yu'adda fihi al-hajj. Dan tiga bulan yang berturut-turut itu adalah bulan yang digunakan untuk melakukan ibadah haji. Ya, tiga bulan yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan Muharram, itu biasanya digunakan, ya, itu adalah bulan yang digunakan untuk melakukan ibadah haji. Nah, di sini ya ada hubungannya kenapa di bulan-bulan tersebut dilarang untuk mengadakan peperangan. Mengapa? Karena hikmahnya supaya para jamaah haji bisa melakukan ibadah haji tersebut dengan tenang. Ya, tidak ada peperangan di sana, dan ini adalah termasuk penghormatan. Dan dahulu ya orang-orang Mekah, ya orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman dahulu mereka ya menghormati yang dinamakan dengan bulan-bulan haram. Yang dinamakan dengan bulan-bulan haram, sehingga pada bulan-bulan tersebut ya mereka tidak melakukan peperangan di dalamnya. Baik. Kemudian setelahnya, wa syahrun qablahu yadhhabun nasu fihi ilal hajj. Satu bulan sebelumnya manusia pergi untuk melakukan ibadah haji. Wa syahrun ba'dahu yarji'un nasu fihi minal hajj. Dan satu bulan setelahnya manusia pulang dari ibadah haji. Fal muharramu wa rajabun minal ashuril hurmi wa laysa min ashuril hajj. Maka bulan Muharram dan bulan Rajab ini termasuk bulan haram dan bukan termasuk bulan haji. Ya, bulan Muharram dan bulan Rajab ini termasuk bulan haram tetapi bukan termasuk bulan haji. Wa Syawal min ashuril hajji wa laysa minal ashuril haram minal ashuril hurum. Dan bulan Syawal ini termasuk bulan haji tetapi bukan termasuk bulan haram. Wa Dzulqa'dah minal ashuril hurum wa min ashuril hajj. Dan bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram sekaligus bulan haji. Wa Dzulhijjah minal ashuril haram minal ashuril hurum wal ashril awwal wal ashrul awwal minhu min ashuril hajj. Dan bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan haram, dan 10 hari darinya juga termasuk bulan-bulan haji. Waqad kana al-arabu fil jahiliyah yu'adzibuna al-ashhurul hurum wa yamtani'una min al-qital fiha. Dan dahulu orang-orang Arab di zaman jahiliyah, di zaman apa? Jahiliyah, mereka mengagungkan bulan-bulan haram ini dan mereka tidak melakukan perang di dalamnya. Nah, ini kalau misalnya bulan-bulan haram tersebut yang ditaklim dan diagungkan oleh orang-orang kafir, orang Islam harus lebih mengagungkan. Kalau orang-orang kafir saja yang mereka mengagungkan bulan-bulan haram, maka harusnya orang Islam lebih berhak yang demikian. Walihada lamma tuliba aw lamma talaba wafdu Abdul Qais minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamurahum bi amrin yuballighunahu man wara'ahum wa yadkhuluna bihil jannah. Qalu ya Rasulullah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar. Kemudian Syekh mengatakan, oleh karena itu utusan Abdul Qais meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruh mereka dengan sebuah perintah yang akan mereka sampaikan kepada orang-orang di belakang mereka, yang dengannya mereka masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan, yaitu wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais, mereka mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk mendatangi dirimu kecuali di bulan haram. dan antara kami dengan dirimu ada desa ini dari orang-orang kafir mudhar. Maksudnya di sini bagaimana? Ya, di tahun tersebut, itu pada tahun ke-9, datang utusan yang banyak dari luar Madinah. Itu setelah dibukanya kota Mekah. Ya, setelah dibukanya kota Mekah pada tahun keberapa? 8 Hijriah. Ini di sana banyak kabilah-kabilah orang Arab. Setelah mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy ini kalah dan yang menang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, banyak kabilah-kabilah Arab yang mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam karena sebelumnya mereka menunggu. Banyak di antara mereka yang menunggu. Mereka masih bingung yang benar ini yang mana? Orang-orang Quraisy atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka sebelumnya sangat mengagumkan dan sangat menghormati orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini mereka adalah ahlul haram. Mereka adalah penduduk negeri haram. Sangat dihormati oleh orang-orang Arab. Sehingga orang-orang Quraisy dulu apabila mereka melakukan perjalanan, ya baik ke Syam maupun ke Yaman atau ke mana saja, kalau diketahui ini adalah orang Quraisy, enggak akan diganggu sama sekali. Enggak akan dirampok, enggak akan diambil hartanya. Pokoknya dia berjalan dalam keadaan dia aman. Makanya Allah menurunkan surat Quraisy. Li ilafi Quraisy, ilafi rihlatash syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait. Ya Allah mengingatkan orang-orang Quraisy, ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka melakukan perjalanan di waktu musim dingin, musim panas dalam keadaan aman, tidak diganggu oleh orang Arab ya satu pun. Ini adalah kenikmatan, aman adalah kenikmatan. Ya Allah mengingatkan mereka supaya dengan keamanan ini, nikmat yang luar biasa ini, mereka mau menyembah Allah Azza wa Jalla. Rabb hadzal bait. Ya. Baik. Orang-orang Arab saat itu ketika muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan membawa agama Islam. Agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya yang tentunya bertentangan dengan adat istiadat orang-orang Quraisy saat itu yang mereka menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan Nabi Muhammad termasuk orang Quraisy. Maka orang-orang Arab saat itu bingung yang benar ini Muhammad dan dia adalah dikenal dengan nasabnya yang tinggi dan mulia, atau yang benar adalah orang-orang Quraisy yang lain. Mereka menunggu siapa yang menang dan mereka menganggap yang menang itulah yang benar. Dan pada tahun ke-8 ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil membuka kota Mekah, sehingga setelah itu banyak orang-orang Arab yang mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Nah, di antaranya adalah utusan Abdul Qais. Ya, utusan Abdul Qais, mereka mengirim utusan ya ke kota Madinah, ya mengabarkan kepada Nabi bahwasanya kaumnya, kabilahnya sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, mereka datang ke sini yang di antaranya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaran. Berikan kepada kami wasiat, berikan kepada kami perintah apa yang kami lakukan, ibadah apa yang kami lakukan sehingga kami bisa masuk ke dalam surga. Makanya disebutkan wa yadkhuluna bil jannah. Ajarkan kami sesuatu sehingga kami bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ini yang mereka inginkan ya, mengutus utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mereka mengatakan, kenapa mereka minta diajarkan? Karena mereka tidak bisa setiap waktu datang ke kota Madinah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak mampu datang kepada dirimu, yaitu ke kota Madinah, kecuali di bulan haram. Karena kalau di bulan haram semuanya istirahat, ya orang Arab semuanya istirahat, tidak ada yang berperang. Sehingga kami tidak datang ke sini kecuali di bulan haram saja. Ya, oleh karena itu ajarkan kepada kami. Karena tidak setiap waktu kami bisa datang ke kota Madinah. Wa bainana wa bainaka hadzal hayyu min kuffari mudhar. Dan letak ya antara kami dengan dirimu ada sebuah desa yaitu kabilah yang dinamakan dengan Mudhar, dan saat itu terjadi peperangan antara Abdul Qais dengan Mudhar. Ya, dan saat itu Mudhar masih dalam keadaan kafir. Masih dalam keadaan kafir, belum masuk ke dalam agama Islam. Ini maksudnya. Artinya di sini kita mengetahui bahwasanya orang-orang Arab dahulu sangat mengagungkan apa? Bulan-bulan haram. Ini maksud penjelasan Syekh dan maksud beliau mendatangkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. وقد جاء بيان هذه الأشهر الحرم في حديث أبي بكر أخرجه البخاري ومسلم. Telah datang penjelasan tentang bulan-bulan haram ini di dalam hadis Abi Bakrah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, dengan demikian kita sudah menyelesaikan al-mawaqit, ya miqat-miqat, baik yang berkaitan dengan waktu maupun yang berkaitan dengan tempat. Kemudian setelahnya Syekh membahas tentang al-mahdhurat fil ihram. Ya, kita ngebut sedikit karena masih banyak ini. Targetnya sebelum haji selesai. Ya, ini separuh belum selesai. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang baru. Syekh mengatakan al-mahdhuratu fil ihram. Perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan ihram. Syekh mengatakan, hafizahullah, taqaddama fi arkanil haji wal umrah annal ihrama niyatud dukuli fin nusuk. Dan sudah berlalu ketika membahas tentang rukun haji dan umrah, bahwasanya ihram adalah niat masuk di dalam ibadah. Jadi masuk dengan ihram adalah niat masuk di dalam ibadah, dinamakan dengan ihram. Wa summiyat niyatud dukhuli fihi ihraman li'annahu yahrumu bihi umurun kanat halalan qabla dukhuli fihi. Dan dinamakan niat masuk di dalam ibadah ini dinamakan dengan ihram. Kenapa dinamakan dengan ihram? Karena apabila dia melakukan ihram ini menjadi haram hukumnya beberapa perkara yang sebelumnya halal sebelum dia masuk di dalam ibadah ini. Jadi ihram, kenapa dinamakan ihram kata Syekh? Ya, karena di sana ada beberapa perkara yang menjadi haram. Ya, setelah dia melakukan niat ini. Padahal sebelumnya apa? Halal. Sebelumnya halal, tetapi karena dia melakukan ihram ini, perkaranya menjadi haram. Sehingga dinamakan dengan ihram. Dari kata ahrama yuhrimu ihraman. Dinamakan dengan ihram, karena apabila dilakukan sesuatu yang sebelumnya halal menjadi haram. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, wahada mitlu takbiratil ihram fi shalah. Dan ini sama dengan takbiratul ihram. Ya, kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram di dalam salat? Fa innahu yahrumu biha umurun kanat halalan qabla dzalik. Dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa? Karena apabila diucapkan Allahu Akbar, maka menjadi haram sesuatu yang sebelumnya halal sebelum salat. Jadi kalau sebelumnya boleh makan, ketika sudah membaca Allahu Akbar, ya, sebelum sholat, itu membaca takbiratul ihram, maka makan menjadi haram ketika dalam keadaan sholat. Sebelumnya diperbolehkan untuk berbicara, itu sebelum mengucapkan takbiratul ihram dihalalkan untuk berbicara. Kalau sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka tidak boleh berbicara, sehingga dinamakan dengan takbiratul ihram yang mengharamkan, yaitu mengharamkan beberapa perkara yang sebelumnya dihalalkan. Wa hadhil umuru allati tahrumu bidukuli fin nusuk yutlaqu 'alayha mahdhuratul ihram. Dan beberapa perkara ini yang diharamkan, ya, dengan sebab ya, ihram tadi dinamakan dengan mahdhuratul ihram, dinamakan dengan larangan-larangan ihram. Wa hiya tis'atun, dan jumlahnya ada 9. Jumlahnya ada 9, termasuk perkara-perkara yang dilarang ketika ihram. Akhdhu sya'ri wa taqlimul athfari wa tibi wa taghtiyatu zakari ra'sahu wa labsuhu al-makhita wa qatlu saydil barri wa aqdin nikahi wal jima' wal mubasharah. Yani masuk dengan 9 perkara yang termasuk larangan ihram adalah memotong rambut, memotong kuku menggunakan minyak wangi, laki-laki menutup kepalanya, ya, taghtiyatu dzakari ra'sahu, yaitu seorang laki-laki menutup kepalanya, ini juga termasuk dilarang. Dan seorang laki-laki memakai pakaian yang membentuk badan dan membunuh hewan buruan darat dan melakukan akad nikah. Wal jima', demikian pula mendatangi istri. Wal mubasyarah, dan juga mendekap atau memeluk Ini semua adalah termasuk larangan-larangan ihram. Kemudian setelahnya Syekh akan memperinci, ya, disebutkan satu persatu larangan ihram tersebut beserta dalilnya dan beberapa hukum yang berkaitan dengan larangan tersebut. Fal awwal, yang pertama, akhdhu sya'ri, yang pertama adalah mengambil rambut atau memotong rambut. Sawa'un kana minar ra'si awil syaribi awil anati awil iqti aw ghairi dzalik. Ya, sama saja apakah rambut tersebut ada di kepala. Ya, rambut yang ada di kepala dilarang, jelas dipotong. Awis syarib atau kumis. Kumis juga dilarang untuk dipotong. Awil anah atau yang ada di ketiak. Mohon maaf, al-anah ini yang ada di kemaluan. Maka ini juga dilarang untuk dipotong, baik digunting maupun dicukur, tidak boleh ketika dalam keadaan ihram. Awil ibti ataupun ketiak, ini juga tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Aw ghairi dzalik ataupun yang lain. Yang jelas seluruh jenis rambut, ya, apabila dalam keadaan ihram dilarang untuk diambil. Yadullu lidzalika qaulullah azza wajal, menunjukkan yang demikian firman Allah, beliau menyebutkan dalilnya dari Al-Qur'an, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, dan janganlah kalian mencukur rambut-rambut kalian sampai hadyu tersebut, ya, sampai ke tempatnya. Pada tanggal 10 maksudnya, ya, dilarang kita untuk memotong rambut kita sampai hadyu ini, ya, sampai pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu ketika dalam keadaan ihram haji, maka dilarang kita, ya, memotong rambut kita sampai pada waktunya. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau di kepalanya ada sesuatu, ada penyakit, sehingga dia mengharuskan atau mengharuskan dirinya untuk memotong rambutnya, fafidiyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka diharuskan dia membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau menyembelih. Ya, ini adalah dalil bahwasanya memotong rambut adalah termasuk larangan. Pertama dikatakan dalam ayat wala tahliqu ru'usakum, jangan kalian memotong rambut-rambut kalian. Kemudian setelahnya, kalau ada di antara kita yang terpaksa memotong rambutnya karena sakit, ya, misalnya karena ada luka di dalam rambutnya, ya, di kepalanya, sehingga harus dipotong dan dibersihkan, ya, maka dalam keadaan demikian fa fidyah, dia diharuskan untuk membayar fidyah. Ya, keharusan membayar fidyah di sini menunjukkan bahwasanya memotong rambut adalah termasuk larangan. Wa mithlu sya'ri ra'si ghairuhu min asy-sya'ri fi sa'iril jasadi li'anna kulla dhalik akhdhuhu min at-tarafuh. Ya, kemudian saya mengatakan, dan semisal dengan rambut yang ada di kepala, rambut-rambut yang lain yang ada di dalam jasad seseorang, kenapa dilarang semuanya? Karena semuanya sama, ya, karena mengambilnya adalah termasuk bagian dari tarafuh, termasuk bagian dari kenyamanan atau kenikmatan, ya. Jadi semuanya sama, orang yang memotong rambut kumis atau rambut ketiak atau rambut kemaluan maksudnya adalah untuk tarafuh, sehingga semuanya dilarang. Baik. Kemudian saya menjelaskan, wa ammal lihyatu fa inna halqaha aw akhdha shay'in minha haram fi jami'il ahwal fi halil ihram wa ghairiha. Kemudian saya mengatakan, adapun jenggot, maka mencukurnya atau mengambil sebagian dari jenggot tersebut adalah perkara yang haram di dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Saya ingin mengingatkan, dan ingin ini di luar manasik, tapi tambahan ilmu yang berfaedah bagi jamaah haji sekalian. Ya, beliau mengingatkan bahwasanya yang namanya jenggot, ya, yang namanya jenggot, mencukur habis dan juga mengambil sebagian, yaitu memotong sedikit, ini dilarang di dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram, semuanya dilarang. Jadi untuk jenggot semuanya, baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram yang tidak diperbolehkan untuk diambil atau dicukur. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin ahqush syawarib wa auful liha. Hendaklah kalian menyelisih orang-orang musyrikin. Hendaklah kalian mencukur asy-syawarib. Syawarib artinya adalah kumis. Jadi kumis di dalam Islam sunnahnya dipendekkan. Ya, dan boleh dicukur habis boleh, tapi bagusnya dipendekkan saja, dirapikan. Wa auful liha, dan hendaklah kalian membiarkan liha, yaitu membiarkan jenggot. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Wa lafdhuhu fil Bukhari, dan lafadznya di dalam Sahih Bukhari, wa waffirul liha, hendaklah kalian biarkan jenggot. Wa indal Bukhari wa Muslim bil lafzi aw aful liha, wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juzzus syawarib wa arqul liha khaliful majus. Dan di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dengan lafaz wa afu, maknanya sama, yaitu biarkanlah. Demikian pula hadisnya adalah hadis Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya hendaklah kalian memotong kumis dan biarkanlah jenggot, dan hendaklah kalian menyelisih orang-orang Majus. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi hadzainil haditsaini ja'al amru bidzalika bi alfadhin arba'atin wa hiya al-i'fa'u wal-ifa'u wal-irqa'u wa tawfir. Di dalam dua hadis ini datang perintah untuk membiarkan jenggot dengan empat lafaz. Jadi dengan empat lafaz yang berbeda tetapi maknanya sama, yaitu al-i'fa, al-ifa, al-irqa, wa tawfir. Semuanya maknanya sama, yaitu biarkanlah jenggot. Qala syaikhuna Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah fi mansakih, berkata guru kami yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz di dalam kitab beliau Tahqiq wal Idhah, وقد علمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه سنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء. Syekh Abdul Muhsin menukil dari gurunya. Guru beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini adalah mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang. Meninggal pada tahun 1420 Hijriah. Beliau memiliki kitab At-Tahqiq wal Idhah. Nah, di dalamnya ya Syekh bin Baz mengatakan, yang artinya, dan telah besar musibah di zaman ini dengan sebab sebagian besar manusia, yaitu sebagian besar kaum muslimin, menyelisihi sunnah ini, yaitu sunnah membiarkan jenggot. Saya mengatakan ini adalah musibah di zaman sekarang, banyak kaum muslimin yang menyelisihi sunnah ini. Wa muharabatihim lil liha, dan bahkan mereka atau ada di antara mereka yang memerangi jenggot. Ya, ada di antara kaum muslimin, dia sendiri sudah tidak membiarkan jenggot, ditambah dia memerangi. Ya, mengejek ya orang yang membiarkan jenggot, atau mengatakan bahwasanya orang yang membiarkan jenggot maka demikian dan demikian. Ini namanya muharabah, ini namanya memerangi. Waridhahum bimusyabahatil kufari wan nisa. Dan banyak di antara mereka yang lebih senang meniru orang-orang kafir dan juga perempuan. Karena orang-orang kafir seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, orang-orang musyrikin dan juga orang-orang Majus, yang mereka tidak membiarkan jenggotnya, yang mereka memotong jenggotnya. Demikian pula an-nisa, mereka lebih senang menyerupakan diri mereka dengan wanita, karena namanya wanita tidak memiliki jenggot. Jadi termasuk hal yang kenapa kita membiarkan jenggot kita, ya karena hadis Nabi juga demikian. Di samping itu untuk menyelisihi orang-orang kafir dan juga untuk menyelisihi para wanita. Allah memberikan kelebihan kepada kita, bapak-bapak sekalian, ya diberikan kita ini jenggot, ya. Wala siyama may yantasibu ilal ilmi wa ta'lim, ya apalagi orang-orang yang menisbahkan dirinya pada ilmu dan juga pengajaran. Jadi saya ingin mengingatkan bahwasanya yang memerangi jenggot bukan hanya orang awam, bahkan orang-orang awam biasanya mereka, ya justru mereka meskipun tidak mengamalkan, tapi mereka tahu ini adalah sunnah. Ada sebagian yang yantasib ilal ilm. Jadi dia termasuk ulama atau termasuk yang ditokohkan sebagai tokoh agama, tetapi dia juga memerangi apa? Memerangi jenggot. Ini sudah diisyaratkan oleh Syekh ya sejak dahulu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, dan ucapan ini diucapkan ketika mendapatkan musibah. Ya, kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini adalah peringatan dari Syekh bin Baz ya tentang perkara ini. Wa dzakara syaikhuna Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syaqqidi rahimahullah fi adwa'i bayan fi tafsiri surati Taha Taha 'inda dzikri Harun wa Musa dalalat al-Qur'ani 'ala iqfa'il liha wa annahu kana samtar rusulil kiram shalawatullahi wa salamuhu 'alaihim. Kemudian Syekh menukil ucapan guru beliau yang lain dan berkata, guru kami yaitu Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syaqqidi ini termasuk ahli tafsir ya kota Madinah ya, dan mengajar di Masjid Nabawi dan menjadi guru ya guru-guru besar sekarang. Ya, beliau adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syaqqidi. Di dalam tafsir beliau Adwal Bayan, ketika menjelaskan surat Thaha, ya ketika menyebutkan Nabi Harun dan juga Musa yang menunjukkan tentang ya bahwasanya mereka membiarkan jenggot mereka dan bahwasanya ini adalah termasuk ya hal yang dilakukan oleh para rasul. Jadi para rasul mereka membiarkan apa? Jenggot. Di antaranya adalah yang disebutkan dalam surat Thaha, ketika Nabi Musa alaihissalam ya beliau pulang ke kaumnya dan mendapatkan orang-orang Bani Israel atau sebagian mereka menyembah apa? Menyembah patung. Ya, menyembah patung Baqarah, ya menyembah patung sapi. Akhirnya Nabi Musa amarah dan Nabi Harun saat itu berada di antara kaumnya, oleh Nabi Musa dipegang namanya? Dipegang jenggotnya siapa? Nabi Harun. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang namanya jenggot ini adalah ya hal yang dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul alaihi wasallam. Taib. Wa qala, beliau mengatakan, dan dahulu waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kathal lihyati wa huwa ajmalul khalq wa ahsanuhum sura. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebat jenggotnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebat jenggotnya dan beliau adalah manusia yang paling tampan. Manusia yang paling tampan di dunia adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjenggot atau tidak? Berjenggot. Wa ahsanuhum surah, dan beliau adalah orang yang paling indah. Ya, war rijalul ladzina akhadhu kunuza Kisra wa Qaisar wa danas lahum masyariqul ardi wa magharibuha laisa fihim haliq. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syaqqidi mengatakan, dan para sahabat yang mereka telah menguasai Kisra dan juga Kaisar, yaitu negeri Persia dan juga Romawi, para sahabat yang membuka negeri-negeri tersebut dan negeri-negeri yang di timur maupun yang di barat, yang mereka tunduk dengan mereka, laisa fihim halikun, tidak ada di antara mereka yang mencukur jenggotnya. Ya, para sahabat yang berhasil menaklukkan negeri-negeri yang banyak, tidak ada di antara mereka yang mencukur jenggotnya. Ini adalah nukilan dari Syekh Abdul Muhsin dari dua orang gurunya yang menyebutkan tentang sunnah Nabi SAW yang satu ini, yaitu membiarkan jenggot. Dan ini bapak-bapak sekalian, ya pelajaran yang penting bagi kita semua. Kita bisa mengenal bahwasanya membiarkan jenggot ini adalah termasuk sunnah Nabi SAW. Dan kita diperintahkan untuk berpegang dengan sunnah Nabi. Ya, Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasidin, dan juga sunnah para khulafa'ur rasidin. Dan para khulafa'ur rasidin dahulu mereka membiarkan jenggot mereka. Ya, dan mencukur jenggot ini adalah termasuk kemaksiatan. Ya, apabila dilakukan oleh seseorang, maka ini adalah termasuk maksiat. Dan membiarkan jenggot adalah termasuk sesuatu yang hukumnya wajib. Oleh karena itu, ya hendaklah, ya ini adalah waktu yang pas. Ya, momentum yang bagus, bapak-bapak sekalian melakukan ibadah haji. Dan di sini mengenal ilmu, yang menuntut ilmu agama. Dan kita semuanya insyaAllah niat, ya setelah haji kita memiliki keadaan yang lebih baik daripada sebelum haji. Kalau memang sebelumnya ya sunnah ini belum kita lakukan, maka hendaknya nanti setelah pulang ya melakukan ibadah haji ini bisa melakukan sunnah Nabi SAW yang satu ini, yaitu membiarkan jenggot. Apabila kita memiliki jenggot, maka kita biarkan dan jangan kita potong. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasanya. Pada saat ihram, apa hukumnya jika memakai celana dalam yang tidak ada jahitannya? Memakai pakaian yang membentuk badan, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya, dilarang di dalam ihram. Ya, baik itu pakaian luar seperti jubah, kemeja, jaket, sorban, ya maka ini dilarang. Demikian pula pakaian dalam, ya seperti kaos dalam, celana dalam dan seterusnya, ini dilarang di dalam ihram. Ini dilarang di dalam ihram, baik berjahit maupun tidak berjahit. Karena yang dilarang adalah pakaian yang membentuk badan. Baik. Seandainya kita punya uzur. Seandainya kita punya uzur seperti orang yang punya penyakit sehingga dia harus memakai celana dalam. Kalau tidak memakai celana dalam, ya maka dikhawatirkan najisnya akan kemana-mana. Maka dia dalam keadaan seperti ini memiliki apa? Uzur. Harus memakai celana dalam. Nah, dalam keadaan demikian kita katakan silakan bapak memakai celana dalam, ya, tetapi harus membayar fidyah. Tetapi harus membayar fidyah, yaitu membayar tebusan. Tebusannya apa? Bisa milih salah satu di antara tiga perkara. Yang pertama, membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing di kota Mekah, ya, dan dibagikan untuk orang fakir miskin yang ada di Mekah, dan tidak boleh dia mengambil sedikit pun dari dagingnya. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, boleh dia memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin. Misalnya membeli 6 porsi ya di restoran atau di warung makan, membeli 6 porsi kemudian dibagikan untuk 6 orang miskin. Atau kalau ingin mentahan, silakan dia memberi 1 orang miskin 1,5 kilo beras. 1 orang miskin 1,5 kilo beras. Jadi kalau 6 orang berarti butuh 9 kilo beras. Atau pilihan yang ketiga, berpuasa 3 hari. Pilihan yang ketiga, berpuasa 3 hari baik di kota Mekah maupun di luar kota Mekah. Baik ketika dia di Saudi maupun ketika dia pulang ke negerinya. Boleh dua-duanya. Ini adalah tebusan bagi orang yang melanggar larangan dengan sengaja, ya. Tebusan bagi orang yang melanggar larangan dengan sengaja. Jadi silakan nanti pakai celana dalam dan tidak berdosa meskipun itu pada asalnya adalah larangan karena ini uzur, ya silakan dia memakainya, tetapi dia harus membayar apa? Fidyah. Bagaimana hukumnya untuk wanita yang sedang haid namun rombongan kloter harus segera mengambil miqat dari Bir Ali? Ya, ini sering ditanyakan dan kita katakan secara ringkas bahasanya wanita yang haid dia melakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji yang lain. Silakan dia melakukan niat di Bir Ali, ya, kemudian membaca talbiyah seperti yang lain. Pakaian dia, ya, seperti pakaian wanita yang ihram, artinya dia tidak boleh memakai cadar, tidak boleh dia memakai kaos tangan, ya, dan silakan dia membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya sampai datang ke kota Mekah. Kalau sampai di kota Mekah masih dalam keadaan haid dan belum suci, maka dia menunggu sampai suci. Dia menunggu sampai suci. Apabila sudah suci dan mandi, maka dilanjutkan dengan tawaf, kemudian dilanjutkan dengan sa'i, kemudian memotong rambutnya. Dengan demikian dia sudah melakukan ya umrah meskipun lebih terlambat daripada yang lain. Jadi yang dia lakukan sama dengan yang lain kecuali apa? Kecuali tawaf saja, nunggu sampai suci, baru setelah tawaf melakukan sa'i dan mencukur. Dari Abu Hamzah Purwakarta, manakah yang lebih baik antara mengikuti satu madhab sepenuhnya atau mengambil yang baik-baik dari 4 madhab yang ada untuk hal-hal tertentu? Baik, yang diperintahkan kepada kita bapak-bapak sekalian adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Ini adalah cara kita beragama. Ya, Allah mengatakan wa ati'u Allah ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga Rasul. Dan Allah mengatakan wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Dan hendaklah kalian taat kepada Allah dan juga Rasulnya, dan janganlah kalian saling berselisih. Ya, ini semua menunjukkan kewajiban untuk ya mengikuti apa yang datang dari Allah berupa Al-Qur'an dan juga apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa sunnah. Ya, dan melakukan itu semua dengan pemahaman para sahabat. Dan tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mengikuti madhab tertentu. Tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mengikuti madhab tertentu. Ya, tidak ada keharusan seseorang wajib untuk mengikuti madhab Abu Hanifah atau mengikuti madhab Maliki atau mengikuti madhab Hambali atau mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian dikatakan orang yang tidak bermadhab berarti tidak sah agamanya. Orang yang tidak bermadhab berarti tidak sah ilmunya, berarti tidak sah sholatnya. Tidak ada yang mengatakan demikian. Tapi seandainya kita ingin bermadhab, boleh. Kalau ingin bermadhab apa? Boleh, tetapi tidak sampai wajib hukumnya. Dan yang dimaksud dengan bermadhab di sini, yang dimaksud dengan bermadhab di sini adalah seseorang memulai menuntut ilmu agama dengan madhab tertentu. Memulai menuntut ilmu agama dengan apa? Dengan madhab tertentu. Ya, misalnya di dalam madhab Syafi'i, ya, seseorang apabila ingin mempelajari ya fikih madhab Syafi'i, maka di sana ada buku-buku yang dipelajari. Mulai dari buku yang paling mudah, kemudian berkembang lebih luas, kemudian berkembang sampai buku yang paling luas di dalam madhab Syafi'i. Di sana ada buku yang paling yang untuk pemula dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seseorang di dalam menuntut ilmu agama khususnya fikih, tidak mungkin dia mempelajari ilmu ya langsung mempelajari 4 madhab. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Dia masih kecil dan ilmunya masih sedikit, maka dia memakai ya atau memulai dengan madhab tertentu. Ya, memulai dengan madhab tertentu. Mempelajari ilmu tersebut dari seorang syekh atau seorang kiai yang mumpuni di dalam masalah madhab tersebut. Ya, dia mempelajari dari awal ya isi madhab tersebut. Ya, di dalam masalah taharah, di dalam masalah sholat, di dalam masalah fikih-fikih yang lain. Kemudian setelah dia mempelajari dan dia sebagai pemula sudah menguasai ilmu-ilmu yang dasar, baru setelah itu dia berkembang pada tingkatan yang kedua, dia perluas. Kalau sebelumnya hanya satu pendapat, dia kembangkan, dia mengenal pendapat-pendapat yang lain dalam satu madhab. Setelah itu, setelah mempelajari, baru berkembang, dia melihat dalil-dalil dari madhab yang lain dan seterusnya. Nah, ini berarti dia memulai mempelajari ilmu ini dari madhab tertentu. Boleh atau tidak? Boleh. Dan semuanya demikian, termasuk yang di sini. Dia mempelajari, ya ulama-ulama di sini mempelajari ilmu, ya fikih Hambali dulu. Ya, demikian pula kalau di Indonesia mempelajari Syafi'i, kalau di Jazair yang mereka mempelajari yang pertama adalah madhab apa? Maliki dan seterusnya. Dan ini yang dimudahkan bagi mereka karena tidak mungkin mereka mempelajari seluruh madhab dalam satu waktu. Baik. Tetapi yang perlu diingat bapak-bapak sekalian, yang dilarang adalah ta'assub, yaitu fanatik. Ya, menganggap bahwasanya pendapat madhabnya ini yang paling benar. Ya, dan seakan-akan ini adalah agama. Dan menganggap Imam Syafi'i adalah seperti nabi yang tidak mungkin salah dan dia adalah maksum. Maka ini yang dilarang. Ya, ini yang dicela oleh para ulama, bahkan dicela oleh imam 4 madhab. Dicela oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mencela yang dinamakan dengan fanatik apa? Madhab. Ya, mereka mengajarkan ilmu agama. Tetapi kalau ada pengikutnya yang mengatakan bahwasanya Syafi'i pasti benar dan tidak mungkin dia salah setitik pun, atau mengatakan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal pasti benar, tidak mungkin dia salah, atau mengatakan Abu Hanifah adalah imam yang paling besar, ya tidak mungkin dia salah dan seterusnya, maka ini yang dicela oleh para ulama, bahkan ulama yang 4, imam 4 ya madhab, ini semuanya mencela yang demikian. Saya sebutkan di antaranya ucapan Imam Malik. Imam Malik bin Anas, dan beliau adalah Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah. Beliau mengatakan, kullun يؤخذ ويرد إلا صاحب هذا القبر. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. Imam Malik mengatakan, masing-masing dari kita bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak. Ini yang mengucapkan siapa? Imam Malik. Mengucapkan di depan murid-muridnya. Masing-masing dari kita, yaitu para ulama, saya dan juga kalian, bisa diambil ucapannya karena sesuai dengan dalil, dan bisa ditolak karena tidak sesuai dengan dalil. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang memiliki kuburan ini. Kemudian Imam Malik menunjukkan kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti semuanya bisa salah bisa benar kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengingatkan bahwasanya saya tidak maksum. Saya berijtihad sesuai dengan ilmu yang saya miliki, demikian pendapatnya sahih. Tetapi ini bisa salah bisa benar. Ini ucapan Imam Malik. Ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah muridnya Imam Malik. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu lahu ayyada'aha liqawli ahadin kainan man kan. Imam Syafi'i beliau mengatakan kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya tidak halal ya bagi orang yang sudah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggalkan sunnah tersebut karena seseorang siapapun dia. Imam Syafi'i mengingatkan bahwasanya kaum muslimin semuanya bersepakat apabila ada di antara kita yang sudah membaca dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dan tidak halal baginya meninggalkan sunnah yang sudah jelas tersebut karena ucapan seseorang siapapun dia. Ucapan beliau siapapun dia mencakup para ulama. Ya, kalau kita sudah jelas melihat dalil Allah mengatakan demikian dan Rasulullah mengatakan demikian dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, maka kita harus melaksanakan ya dalil ini meskipun bertentangan dengan ucapan seorang ulama. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Syafi'i dan ini ijma' para ulama demikian. Ya, akidah mereka demikian, keyakinan mereka demikian. Tidak boleh kita ya meninggalkan hadis atau Quran karena ucapan manusia. Karena manusia bisa salah, bisa benar. Kalau Al-Quran dan hadis ini wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini ucapan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dan beliau juga termasuk ya Imam Madhab ya. Beliau mengatakan ya suatu saat ya di zaman beliau ada yang menentang ucapan Rasulullah ya dengan ucapan ya ulama ya biasa. Beliau mengatakan ajibtu li qaumin. Aku heran dengan sebuah kaum ya'rifunal isnada wa sihhatahu. Mereka sudah mempelajari hadis dan sudah mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah. Ya yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Ternyata dia lebih memilih pendapatnya Sufyan. Jadi sudah tahu hadisnya, tetapi lebih memilih pendapatnya siapa? Sufyan. Ya, ini adalah nama ulama di zaman Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Ahmad mengatakan, aku herannya demikian. Ya, heran dengan sebuah kaum yang sudah tahu dalil, tetapi dia lebih mengutamakan ucapan fulan dan juga fulan. Bapak-bapak sekalian, ini adalah ucapan para ulama madhab. Dan mereka mengajarkan kepada kita ya madhab tertentu itu bukan berarti ingin supaya kita fanatik atau ta'asub. Ya silakan kita mempelajari ya madhab tertentu ya dan itu memang yang sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi jangan sampai kita ta'asub dan juga fanatik ya menganggap bahwasanya madhab tertentu adalah maksum pasti benar. Ini yang tidak diperkenankan dan ini yang dilarang oleh para imam semuanya. Baik. Kemudian di sini mengambil yang baik-baik dari empat madhab. Kalau yang dimaksud adalah mengambil yang paling sahih, pendapat yang paling sahih, maka inilah yang diperintahkan. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, ya, apabila kalian mendapatkan ya ucapanku bertentangan dengan hadis, maka lemparlah ucapanku ke dinding dan ambillah hadis tersebut. Ini ucapan Imam Syafi'i. Seandainya kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan apa? Hadis, maka lemparkanlah ucapanku dan ambillah hadis tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan idza shahhal hadis wa huwa madhhabi. apabila hadis tersebut sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi madhab Imam Syafi'i adalah mengikuti hadis yang sahih. Kalau ternyata hadis yang sahih tersebut ada di madhab yang lain, dipegang oleh madhab yang lain, maka tidak masalah kita mengambil hadis tersebut, ya, karena kita maksudnya adalah mengikuti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi nggak masalah kalau maksudnya adalah mengikuti yang sahih. Tapi kalau maksudnya adalah mencari yang enak-enak saja, yang ringan-ringan saja, jadi dilihat di antara ya pendapat madhab ini yang paling enak yang mana, kemudian diambil. Kalau dalam masalah ini yang enak adalah madhab Syafi'i, kemudian ikut madhab Syafi'i. Kalau ini madhab Maliki, maka mengambil pendapat ini karena ini yang paling ringan. Ini enggak boleh. Yang tidak boleh. Yang mengambil yang rukhsah-rukhsah saja, ya di antara madhab-madhab tersebut, di antara pendapat-pendapat tersebut, ini tidak boleh. Bahkan ada ucapan yang keras yang dari para ulama, man tatabba'ar rukhas tazandaq. Barang siapa yang mencari-cari keringanan, maka dia bisa menjadi orang munafik. Orang yang mencari-cari keringanan bisa menjadi orang munafik. Jadi kita memilih bukan karena enaknya, tetapi karena sesuai dengan dalil atau tidak. Ya, kita memilih pendapat itu sesuai dengan dalil atau tidak, bukan karena enak atau tidaknya. Baik. Apakah haji tamattu untuk seseorang jika pemotongannya haji dilakukan bukan di tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah? Nah, haji tamattu ini waktunya sudah ditentukan di dalam agama, yaitu dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Apabila dipotong sebelumnya, yaitu sebelum tanggal 10, maka pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat para ulama bahwasanya dia telah memotong di luar waktunya. Dia memotong di luar waktunya, harusnya dia memotong pada tanggal 10 dan diakhiri pada tanggal 13 Dzulhijjah. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama, dan mohon maaf terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.